diberikan kepada kita sekalian dalam kondisi kesalahan dan dosa-dosa kita pun semakin bertambah. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruhnya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harusnya bisa semakin mendekatkan kita kepada Allah, malah sebaliknya menjauhkan bahkan membinasakan kita di dunia maupun di akhirat. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pembahasan kita di Jumat kali ini, di khutbah Jumat pada hari ini, adalah tentang kebutuhan manusia terhadap ilmu agama. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, setiap orang memiliki kebutuhan dan seorang akan berusaha untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Dengan cara apapun, dia akan berusaha untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Selama ini sebagian kaum muslimin masih mengira bahwa makanan dan minuman, harta dan jabatan adalah perkara yang paling mereka butuhkan. Sekali lagi barakallahu fikum, ini adalah sebuah pendapat yang salah. Karena makanan dan minuman tidak lebih kita butuhkan daripada ilmu. Oleh karena itu, akan kita bahas insyaallah di siang hari ini, di khutbah ini, tentang seberapa besar kebutuhan manusia terhadap ilmu agama. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu disebutkan oleh para ulama adalah lawan dari kebodohan, lawan dari ketidaktahuan. Orang yang berilmu berarti orang tersebut orang yang bukan orang yang bodoh. Dan orang yang tidak berilmu berarti orang tersebut adalah orang yang tidak memahami. Itulah definisi ilmu secara bahasa disebutkan oleh para ulama. Adapun menurut istilah yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Imam At-Tamimi rahimahullah ta'ala, Muhammad At-Tamimi belum sebutkan yang dimaksud dengan ilmu agama. Yang dimaksud dengan ilmu adalah ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dini Islam bil adillah. Ilmu itu adalah mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal agama Islam diambil dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sebagian dari ulama menyebutkan bahwa ilmu agama adalah ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, saudara-saudara jemaah Jumat yang saya hormati dan saya muliakan, yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah itulah ilmu agama. Itulah ilmu agama. Allah menurunkan kepada Rasulullah penjelasan tentang bagaimana seharusnya manusia. Dan Allah menurunkan kepada Rasulullah tentang segala petunjuk yang bisa menyelamatkan manusia di dunia maupun di akhirat. Itulah ilmu agama. Ilmu yang akan membahagiakan kita. Ilmu yang akan menyelamatkan kita di alam barzakh. Ilmu yang akan membahagiakan kita di sorga Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu agama. Ilmu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kul Rabbi zidni ilma." Katakan wahai Muhammad, ya Allah, tambahkan kepada saya ilmu agama. Jadi Allah tidak memerintahkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, katakan, tambahkan ya Allah kepada saya harta, tambahkan kepada saya dunia. Tidak. Allah memerintahkan supaya Nabi berdoa, diajari oleh Allah, supaya Nabi berdoa meminta ilmu agama. Sudahkah kita seperti itu? Merindukan memiliki ilmu agama. Merindukan memahami tentang persoalan-persoalan agama. Merindukan memahami tentang didikan, pendidikan Allah di dalam Al-Quran. Merindukan supaya kita memahami apa yang dijabarkan, dijelaskan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah terbentuk di dalam hati kita? Atau masih kita memikirkan bagaimana saya bisa dapat harta? Bagaimana rumah saya bisa besar? Bagaimana mobil saya bisa banyak? Bagaimana supaya sawah saya jadi luas? Atau itu yang masih kita pikirkan? Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu agama adalah ilmu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu wahyu. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah ilmu agama. Itulah ilmu agama. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu agama adalah ilmu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, orang itu akan dipahamkan dengan ilmu agama. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa memahami makna dari ilmu agama yang sangat tinggi nilainya. Nah, sekarang apa yang kita butuhkan dari ilmu agama? Apakah benar kita butuh dengan ilmu agama atau tidak? Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ahmad bin Hanbal Abu Abdillah, seorang imam dari empat imam yang terkenal, beliau mengatakan, "An-nasu yahtajuna ila al-ilmi akthar min hajatihim ila al-ta'am wa al-syarab." Manusia itu butuh kepada ilmu melebihi kebutuhan dia terhadap makanan dan minuman. Manusia butuh kepada ilmu melebihi butuhnya dia kepada makanan dan minuman. Bapak dan saudara-saudara kaum muslimin, kalau kita satu hari tidak makan, kita akan cari makanan. Di mana makanan? Karena kita butuh dengan makanan. Dua hari kita tidak minum, kita akan cari di mana air supaya kita bisa minum. Tapi ternyata kata Imam Ahmad, manusia lebih butuh kepada ilmu. Harusnya ketika dalam satu hari dia tidak memperoleh asumsi ilmu agama yang dia bisa baca, dia bisa dengar, maka harusnya dia mencari makanan lebih susah daripada mencari ilmu. Untuk dapat ilmu, kita bisa membuka internet, kita bisa membuka WhatsApp yang mungkin kita punya grup dengan teman-teman kita, berbagi tentang faedah agama, mudah kita lakukan. Tapi kadang kita tidak melakukannya. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Imam Ahmad mengatakan bahwa ilmu agama lebih kita butuhkan? Karena kata beliau, kebutuhan kita kepada makanan dan minuman itu cuma satu kali atau dua kali dalam satu hari. Kalau sudah makan dua kali, insya Allah sudah cukup. Di bulan Ramadan kita makan dua kali, di waktu sahur dan di waktu berbuka, cukup. Tidak orang mati gara-gara dia berpuasa. Pernah mendengar ada orang mati gara-gara berpuasa? Tidak pernah. Artinya dia cuma butuh dua kali. Ada orang makan satu kali satu hari sudah cukup. Dia enggak mati gara-gara dia tidak makan satu hari atau gara-gara dia cuma makan satu kali dalam sehari. Namun ilmu agama kata Imam Ahmad, kebutuhan manusia melebihi kebutuhan terhadap nafas seorang manusia. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebutuhan dia kepada ilmu seperti kebutuhan dia kepada nafasnya atau melebihi kebutuhan terhadap nafasnya. Oleh karena itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seorang imam ulama, pernah mengatakan bahwa kebutuhan manusia terhadap syariat agama itu adalah kebutuhan yang sangat primer. Sangat primer. Di atas kebutuhan dia kepada segala sesuatu. Ya, di atas kebutuhan dia kepada segala sesuatu. Manusia butuh dengan kesehatan. Manusia butuh dengan kesehatan. Manusia butuh dokter. Namun kebutuhan manusia kepada dokter, kepada kesehatan dia, itu tidak dikalahkan oleh kebutuhan dia terhadap ilmu agama. Terhadap ilmu agama. Kalau misalnya dalam satu kampung tidak ada dokter, itu belum ada masalah. Tapi kalau dalam satu kampung tidak ada yang paham agama, ini masalah besar. Ini masalah besar. Dalam satu kampung tidak ada yang paham agama, masalah besar. Tapi dalam satu kampung tidak ada dokter, tidak ada masalah. Di zaman Nabi Adam alaihissalam tidak ada dokter. mereka bisa hidup. Di zaman Nabi Nuh tidak ada dokter, tidak ada masalah. Tapi ketika satu kampung mengingkari dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari bentuk menduakan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menolaknya, terjadilah bencana yang sangat besar, menenggelamkan sebagian besar daripada bumi. Bayangkan, sehingga seluruh manusia mati, seluruh hewan-hewan mati kecuali yang berada di atas perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi sekali lagi jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita manusia itu sangat butuh sekali kepada ilmu agama. Sangat butuh kepada ilmu agama. Oleh karena itu, satu nikmat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam keadaan yang sangat sempurna. Lebih sempurna dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Sempurna, masya Allah, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Diciptakan oleh Allah sempurna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sarana untuk memahami apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memahami agama, kita diberi sarana. Ya, apa sarana tersebut? Akal, penglihatan, pendengaran. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada khalqa al-insani min tin." Disebutkan oleh Allah, dialah Allah yang telah memperbaiki penciptaan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu diciptakan dengan sangat sempurna. Belum ada manusia yang bisa menciptakan apa yang Allah ciptakan sama persis. Sudah banyak usaha yang dilakukan orang, tapi tidak pernah berhasil. Ya. Dan juga Allah mulai menciptakan manusia. Diciptakan dari tanah. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah menciptakan keturunan manusia dari saripati air yang hina. Jadi kita tercipta dari air yang hina. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma sawwahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penciptaannya. Wa nafakha fihi min ruhihi. Allah meniupkan ruh. Jadi setelah kita dalam perut, dalam jangka waktu tertentu ditiupkan ruh. Hiduplah kita di dalam ruh. Terus berkembang sampai kita lahir. Wa ja'ala lakum as-sam'a. Dan Allah kemudian menjadikan bagi kalian pendengaran, wal absar dan penglihatan, wal afida dan hati atau akal, qalilan ma tashkurun, sedikit orang yang mau bersyukur. Bapak dan saudara-saudara, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pendengaran kita nikmat, penglihatan kita nikmat, akal kita nikmat. Tapi Allah sebutkan qalilan ma tashkurun, sedikit orang yang mau bersyukur. Dia tidak mensyukuri pendengarannya, tidak dipakai mendengarkan ayat-ayat Allah. Dia tidak mensyukuri matanya, tidak digunakan untuk membaca ayat-ayat Allah. Tidak disyukuri akalnya, hatinya, tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya manusia dengan ciptaan Allah selain itu? Dengan binatang misalnya. Binatang punya mata, binatang punya pendengaran. Kita punya akal, mereka tidak. Tapi kalau akal kita tidak gunakan, apa bedanya kita dengan mereka? Oleh karena itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang, bal hum adall, bahkan mereka lebih rendah dari binatang. Kenapa lebih rendah? Karena kita punya akal. Binatang tidak. Wajar ketika binatang tidak menggunakan akal karena dia tidak punya. Oleh karena itu jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, gunakan akal kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Gunakan akal kita untuk menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mempelajari apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaat dan keutamaan ilmu agama? Dengan ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kebaikan. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, dia akan dipahamkan dengan agama. Bapak dan saudara-saudara, kalau mau tahu apakah saya sudah menjadi orang yang baik, apakah saya sudah dikehendaki oleh Allah diberikan kebaikan, maka lihat seberapa besar pemahaman kita terhadap agama. Semakin besar pemahaman kita kepada agama, semakin besar kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tidak ada jalan lain. Belajar agama. Tidak ada jalan lain. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yatamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Jalan ke surga susah. Jalan ke surga susah. Tapi Allah mudahkan kalau kita belajar agama. Itu satu. Kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal malaika la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi." Para malaikat meletakkan sayap-sayapnya ridha kepada para penuntut ilmu. Bapak-bapak tidak lihat ada malaikat di sekitar kita sedang menaungkan sayap-sayapnya kepada kita. Yang penting kita serius di dalam belajar. Serius mendengarkan agama, ilmu agama. Malaikat menaungkan sayap-sayapnya, bukankah suatu kenikmatan? Kita baru dipayungi seseorang misalnya kita berjalan, ada pembantu kita memayungi kita, kita sudah bangga. Ini tidak, penuntut ilmu dipayungi oleh malaikat. Dinaungi dengan sayap-sayap malaikat, luar biasa. Zaman kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan, "Wa innal ilma la yastaghfiru lahu," atau "Wa innal alim la yastaghfiru lahu ma fis samawati wa ma fil ardi." Orang yang berilmu akan dimintakan ampun oleh seluruh makhluk yang ada di bumi dan ada di langit. Coba kita lihat berapa makhluk yang ada di bumi, bukan cuma manusia. Hewan-hewan, pohon-pohon, seluruhnya akan memintakan ampun kepada mereka yang memiliki ilmu agama. Makhluk yang ada di langit, seluruh malaikat, masya Allah. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin, di langit ada sebuah tempat yang namanya Baitul Ma'mur. Masuk ke tempat tersebut 70 ribu malaikat setiap hari. Kita bayangkan sekarang, 70 ribu malaikat masuk ke dalamnya setiap hari. Dan kalau dia sudah masuk, dia beribadah ke Baitul Ma'mur, dia akan keluar pada hari berikutnya, digantikan besok lagi oleh 70 ribu lagi malaikat masuk ke situ. Dan yang sudah pernah masuk tidak akan pernah kembali sampai hari kiamat. Berapa jumlah malaikat? Sudah bisa kita hitung. Setiap hari 70 ribu. Kita kalikan sudah berapa hari. Barakallahu fikum. Itu yang mendoakan kita. Seluruh malaikat yang ada di langit, seluruh penduduk yang ada di langit mendoakan orang-orang yang belajar agama. Orang-orang yang memiliki ilmu agama. Kebaikan apa lagi yang kita mau kalau seluruhnya mendoakan kita. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sampai disebutkan wal hisanu fil hawd atau fil jawf, demikian pula seluruh ikan-ikan yang ada di lautan, semuanya mendoakan orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu, wa innal fadl alim 'alal 'abid ka fadl qamar lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan orang yang berilmu dibanding orang yang rajin ibadah tapi tidak memiliki ilmu, keutamaan seperti bulan dibandingkan seluruh bintang-bintang. Bulan bisa menerangi seluruh alam, sedangkan bintang ketika tidak ada bulan, maka terangnya beda dengan ketika ada bulan. Oleh karena itu, jemaah kaum muslimin, tidak jalan lain kita belajar agama. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan ilmu? Ada bait syair, senandung syair yang diucapkan oleh Imam Syafi'i. Kita awali dengan Imam Ahmad, kita tutup dengan Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? "Akhi, lan tanala al-ilma illa bi sittati." Wahai saudaraku, kamu tidak akan dapat ilmu agama kecuali dengan 6 perkara. Kita hafal baik-baik. Yang pertama kata beliau, "Sa'unabbika an tafsilaha bi bayani." Saya akan jelaskan kepada kamu tentang rincian 6 perkara tersebut. Yang pertama kata Imam Syafi'i, "Zuka'un aw zaka'un." Kecerdasan. Itu modal pertama. Kalau mau cari ilmu agama, asah kecerdasan itu. Yang kedua, wahirsun. Semangat. Kalau gak semangat, gak mungkin bisa dapat tahu ilmu agama. Yang ketiga, wajtihadun. Kesungguhan. Yang keempat, wabulghatun. Modal. Harus ada modal. Modal untuk datang ke majelis ilmu, modal untuk membeli pulpen, modal untuk beli buku, modal mungkin untuk beli HP kalau syaratnya pakai HP dan seterusnya. Ya, yang kelima kata beliau, suhbatul ustaz. Selalu bersama-sama dengan ustaz, bersama dengan orang-orang berilmu. Apakah bersama di majelis ilmu, bersama di tempat-tempat tertentu, bertanya ke kepada beliau. Yang terakhir, watulus zaman, waktu yang lama. 6 perkara ini, kalau kita amalkan, insya Allah kita akan dapat ilmu. Kalau kita sudah dapat ilmu agama, seluruh harta di dunia ini tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Rugi waktu kita mulai pagi sampai malam kita gunakan cari harta, padahal harta sudah bisa dikalahkan oleh 2 rakaat salat sebelum subuh. Rakaatul fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh salat sunnah, Bapak. Salat sunnah sebelum subuh itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya. Seluruh dunia dan seisinya dikalahkan oleh salat sunnah sebelum subuh. Betapa tidak ada nilainya dunia. Itu yang kita kejar-kejar. Sedangkan ilmu yang memiliki nilai, akhirat yang memiliki nilai, tidak pernah terbetik di dalam kepala kita untuk mengejarnya. Nas'alullah salam wa al-afiyah. Barakallahu wa al-Quran al-Azim. Wa nafa'ni wa yakum lima fihi minal ayat wa dhikr al-hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله محمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سيدنا جماعة yang kami hormati dan kami muliakan, وبارك الله فيكم. Sedikit saya akan menyimpulkan dan menambahkan di beberapa menit di akhir khutbah ini, bahwa zaman ini, zaman sekarang, kita diperhadapkan dengan banyak masalah. Kita diperhadapkan dengan banyak problem. Kita diperhadapkan dengan tantangan yang tidak ringan. Teman-teman kita, teman dekat kita, teman duduk kita, setiap hari membicarakan dunia. Bagaimana bisnismu, bagaimana hartamu, bagaimana rumahmu, bagaimana mobilmu, dan seterusnya. Jarang kita dengar dari teman kita menanyakan bagaimana sholatmu, bagaimana mengajimu, bagaimana hafalan Qur'anmu, bagaimana kedekatanmu dengan Ustaz, dan seterusnya. Dari perkara-perkara akhirat, bagaimana sholat sunnahmu. Kamu salat subuh atau tidak? Jangan teman kita bertanya tentang masalah ini. Dan ini tantangan besar sekali lagi. Oleh karena itu, ketika ada orang yang membunuh 100 nyawa di zaman Bani Israel, diceritakan oleh Nabi, kemudian dia bertanya bahwa dia ingin bertobat, maka ulama membimbing dia supaya dia meninggalkan kampungnya yang jelek ke kampung yang baik. Karena teman duduk, teman-teman kita yang senantiasa mengajak kita, memancing kita untuk berbicara masalah dunia akan melupakan kita dengan akhirat. Boleh silakan bicara dunia, tapi ingat sekali-kali atau bahkan sering-sering kita ingat bahwa akhirat sudah menanti kita. Kematian sudah menunggu kita. Besok, lusa, 1 menit akan datang, 1 jam akan datang. Mungkin di antara kita di sini 1 jam akan datang dipanggil oleh Allah. Bisa saja. Atau 1 menit yang akan datang. Maka senantiasa kita bersiap. Karena idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal mereka telah tiba, Allah tidak akan memajukannya sedikit pun dan Allah tidak akan mengundurkannya sedikit pun. Marilah bertakwa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semangat untuk belajar agama, semangat untuk mengamalkan agama, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang tidak malu menampakkan bahwa inilah agama saya, inilah ibadah saya, inilah Islam, inilah kebaikan. Semoga seperti itu, dan marilah kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Allahumma qul lana والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا